Lukas bab 13. Ebek toh jeria, orang nyarita aki ka Isa, parkara reng orang Galilea si epate ih Pilatus. Pak nareng orang Galilea jeria ngator aki korban ka Allah. Sa'la nami arsah carita jeria, Isa adebu. Pola nareng orang Galilea jeria epate kanta jeria. Apa bak nanyangka, jeria menangka bukti jak reng orang jeria. Tusana lebihan dari sekabian nareng orang Galilea lainnya. Nje, kaya nga iya, mohon bakna tak atopet dari satu sana, bakna bekal mati akiyah akan tareng orang Galilea jeria. Berma orang bulu belas semate, esi loam. Ebek te kacece menararwa, cakna bakna, esang kureng orang jeria tusana alebian dari sekabiana orang lain sebeda Yerusalem. Nje, ben sengkok ngocak pole ka bakna, mohon bakna tak atopet dari satu sana, bakna kapi bekal mati akiyah akan tareng orang seka cece menara jeria. Salana jeria, isanya reta aki kiah perumpamaan ria. Bada orang andik bungkana ara e kebun anggura. Esetong are orang jeria nyare buana, tape bungkana ara jeria, tak abua setonga bleka. Tetik orang jeria ngocak katokang kebuna. Tenggura, latelo tau nabite, sengko entar ka kebun ria nyare buana bungkana ara ria. Tape tak nemoh setonga bleka. Mara poker bay, bungkana araria, perak metade ezat teka kanan e dalam tanah. Tapi tokang kebun nyaut. Digel dimin setahun lagi pak, bik kaula tanah esa kaleng lenga elandu e pasang nebutok. Pasera oning, mek pola pas abua tahun dateng. Menabi bunten, tahun dateng pakon poker. Esetong are sabat, Isa morok esetong kenengenah kebuktian. Eja dia, badareng babini sila bulu belas tahun sake, polana kamasoan roh jahat. Babini jeria bungkok, bendak bisa menceng loros sakale. Ebek to Isa ngolati jeria, laju adebu ebek aja. Bu, bakna beres dari penyakit. Isa laju nombang aki astana ke babini jeria. Ben ebek to jeria kia, babini buruh menceng loros, laju amul jaki Allah. Kapalana kenanganah kebuktian jeria kikir, Polana Isa memberes orang are sabat, dadi laju ngocak kareng-oreng sebeda eja dia. Beda nem areh kangkui ala lakon, dadi muntero epa beres, entar petepak re are jeria, ce entar are sabat. Gusti Isa adebu, bak namun nafek kebi, sakabiana orang are sabat, mak keluar sape ben hemar dari kandenga. Laju eki bekal luar iya nomena. Satia edinak beda bebinik toronana Ibrahim, Sela bulu belas tahun nabi tak eko basai iblis. Apa bebini ria tak oleh pa bebas dari ko basane iblis jeria eyari sabat? Debuna Isa jeria, anda tiaki somosona arasa todus kebi. Tapi reng-reng lainnya pada seneng, nangale e sekabiana keajiban si elampaki Isa. Isa mareksani. Mon Allah lah merenta. Berma kabadana. E pendinga kiabi apa ya bi sengkok? Kabadana, pada ben perumpamaan ria, beda orang ngalak bikin sawi. Lacu taman e kebuna, biki jeria, tombu titik kajuan, benok manok alebun e kacanggana. Isa lacu mareksane pole. Mon Allah lah merenta, bu e keninga bending aki bi apa kabada nebi sengkok. Kabada ena, akan taraki, sekalak bi orang bebini, lacu e gelui bi tepong 40 liter, sampai atuna teti. E dalam perjalanan ke Yerusalem, Isa lebet eta kota benpong kampung sambi morok. Laju beda orang atanya ka Isa. Guru, pon apa namong sekoni orang sebede pas selamat? Isa adebu. Mara aestear sopaja bakna masuk lebet lobang secopek. Sebab kaya nga iya, banyak orang si aestear masuk tapi tak bisa. Ebek to si andik bengkau jaga, ben nganceng labanga bakna manceng eluar. Serta mulai noktok sambil ngocak. Tuan, tore pun nabuk aki labenga. Orang jiria bakal nyaut, sengkok tak tahu bakna ria dari dimah. Bakna tanto nyaut, abdina ampon oning, nedah sarung pancendengan. Ben pancendengan ampon morok jugan elen jalan ekota kenengan abdina. Tapi sendik bengkau jiria, bakal ngocak pole. Sengkok tak tahu bakna ria dari dimah. Ontur, bakna reng orang jahat. Ebek to bakna nengale Ibrahim, Isa, Ben Yakub, serta binabi kepi, pada neng senengan edelem tunyana Allah sianyar. Bekna bekal nangisa, benangkung sangsara, sabab bekna tibi eton tungkaluar. Reng-oreng bekal de tengah dari temor ben bere. Dari daja ben lao, ben bekal neng senengna edelem tunyana Allah sianyar. Reng-oreng sedibudi, bekal de tia seda ada. Ben oreng seda ada, bekal de tia sedibudi. Ebek toh ceria kia, bedereng orang Farisi nyantir ke Isa, laju mator. Panjenengan jealengki ka iya, mius kakenengan lain saus, sebab panjenengan epatena sarang Herodes. Debunah Isa. Kasa kabele ka orang setadak guna najeria. Satia ben lakuna sengkok ngojua roh jahat, ben mabar seorang sake. Tapi iare sekapeng telok sengkok memaria tang lelakon. Meskekan tejeria, sengkok kotun rosaki tang parjalanan aretia. Lakuna, ben sedu malam. Sebab tak becek, menabi epate elewarna Jerusalem. Yerusalem, Yerusalem. Bekna mate binabi. Otosna Allah bi bekna pada gerucuk sampai mate. Labrem pakale sengkok terah gelu asakabiana pendudukna bekna. Akan tak korbina ajem, si aja geduk budukna eba bekna kalembenga. Tapi bakna tak anda, tetapi Allah tak asar ngi bakna pole. Bik sengkok bakna ibala anda ya. Mulai setia, bakna tak kira nengalai sengkok pole. Sampai bakna ngocak, moga berkatena, serabu bi asmana pangeran.